Zaman susah, pikiran resah, persaingan ketat, butuh toleransi tinggi. Cari pacar atau cari kerja, sama-sama berat, terlalu banyak syarat. Sama-sama cari makan, gak perlu sikut-sikutan. Kita semua pengen senang, bukan pengen cari keributan. Sama-sama cari makan, gak perlu sikut-sikutan. Kita semua pengen senang, bukan pengen sikut-sikutan. Daripada pakai emosi, hilang akal sehat, tapi tetap aja melarat. Lebih baik kita pakai otak, untuk tetap usaha, biar cepat kaya. Sama-sama cari makan, gak perlu sikut-sikutan. Kita semua pengen senang, bukan pengen cari keributan. Sama-sama cari makan, gak perlu sikut-sikutan. Kita semua pengen senang, bukan pengen cari keributan. Sama-sama cari makan, gak perlu sikut-sikutan. Kita semua pengen senang, bukan pengen cari keributan. Sama-sama cari makan, gak perlu sikut-sikutan. Kita semua pengen senang, bukan pengen cari keributan. Sama-sama cari makan.